Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan seputar fikih salat dari kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, minat takbir ila taslim ka'annaka taraha. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan sifat bacaan surat witir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau membaca surat Sabihisma Rabbikal A'la pada rakaat pertama. Kemudian pada rakaat kedua beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian pada rakaat ketiga beliau membaca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Dan terkadang pula beliau membaca pada rakaat pertama yaitu 100 ayat dari surat An-Nisa. Dan telah kita sebutkan bahwasanya sholat witir itu boleh dilakukan minimal 1 rakaat atau 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 rakaat, dan sebagian para ulama menyebutkan sampai dengan 9 rakaat. Dan pada pertemuan sebelumnya pula telah kita sebutkan sifat bacaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat Jumat. Pada salat Jumat terkadang pada rakaat pertama beliau membaca surat Al-Jum'ah. Kemudian pada rakaat kedua beliau membaca surat Idza Ja'akal Munafiqun. Dan terkadang pula pada rakaat kedua dia mengganti surat Al-Munafikun dengan surat Al-Ghashiyah, Al-Ataka Hadithul Ghashiyah. Dan bentuk yang lain dari bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat Jumat, pada rakaat pertama beliau membaca surat Sabihisma Rabbikal A'la. Kemudian pada rakaat kedua beliau membaca Al-Ataka Hadithul Ghashiyah. Dan telah kita sebutkan pula pada pertemuan sebelumnya tentang sifat bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat Idain, salat Idul Fitri dan Idul Adha. Pada rakaat pertama beliau biasa membaca Sabbihisma Rabbikal A'la. Kemudian pada rakaat kedua beliau membaca Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Pada riwayat yang lain disebutkan terkadang pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha, pada rakaat pertama beliau membaca surat Qaf. Kemudian pada rakaat kedua beliau membaca Iktarabatis Sa'at Wang Syakul Qamar. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yang ke-10, sholatul janazah. Sholat jenazah. Sholat jenazah disebutkan oleh para ulama hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila sudah ada sebagian yang mensolatinya, maka gugur kewajiban bagi kaum muslimin yang lain. Begitu juga penyelenggaraan jenazah seperti memandikan, kemudian mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Penyelenggaraan na'am dari jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada sekelompok dari kaum muslimin yang telah melakukannya, maka yang lain gugur kewajibannya. Tapi kalau tidak ada yang melakukannya, maka semuanya berdosa. Kata mu'alif di sini, as-sunnatu ayyaqra'a fiha fatihatul kitab. Sunnah ketika seorang membaca bacaan pada sholat jenazah adalah dia memulai dengan surat Al-Fatihah. Sebagaimana yang kita ketahui, minimal sholat jenazah itu ada 4 takbir. Sebagian para ulama membolehkan lebih dari 4 takbir. Dengan takbir yang pertama, ya, setelah takbir kita membaca surat Al-Fatihah. Kemudian wasurah. Sebagian menyebutkan setelah membaca Al-Fatihah itu membaca surat yang lain. Nah, tapi kalau dia menyukupkan dengan Al-Fatihah, maka ini sudah cukup. Nah, kemudian pada rakaat kedua atau takbir yang kedua, dia membaca salawat dengan bentuk-bentuk salawat yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada takbir yang ketiga, ya, setelah takbir dia berdoa untuk si mayit. Nah, kemudian pada takbir yang keempat, salam. Sebagian menyebutkan boleh lebih dari 4 takbir, 5 takbir atau yang selebihnya. Nah, ini pendapat sebagian para ulama yang masyhur. Nah, yang sering dilakukan dari sholat jenazah itu sebanyak 4 takbir, dengan takbir yang terakhir itu salam. Dan kata mu'alif di sini, wa yukhafat fiha mukhafatah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan salat, ya, ketika salat jenazah itu dengan lirih, dengan sir. Jadi tak kala kita membaca surat Al-Fatihah pada salat jenazah, itu disunnahkan untuk dilirihkan bacaannya, ya, disirkan, tidak dikuatkan. Ba'da takbiratil ula, setelah takbir yang pertama. Nah, sebagaimana perincian yang telah kita sebutkan, ya, tentang tata cara sholat jenazah. Yang pertama niat. Nah, kemudian dilakukan minimal dengan 4 takbir. Ya. Adapun mengangkat tangan, ini khilaf di kalangan para ulama. Mengangkat tangan ketika sholat jenazah, begitu juga ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagian para ulama menyebutkan mengangkat tangan itu hanya pada takbiratul ihram, ya, sisanya tidak mengangkat tangan. Sebagian para ulama menyebutkan ketika sholat jenazah, begitu juga sholat Idul Fitri dan Idul Adha, disunahkan setelah takbiratul ihram setiap takbir itu mengangkat tangan. Wallahu ta'ala alam biswab, ya. Dan keduanya ini, ya, khilaf, ya. Dan kita harus berlapang dada, ya, masing-masing mempunyai dalil yang kuat. Tidak boleh kita memaksakan masing-masing pendapat kita kalau masing-masing dari kita memiliki, ya, dasar, memiliki hujjah, memiliki, ya, sandaran yang sama-sama sahih, yang sama-sama kuat. Ini berlaku untuk semua perkara fikih. Nah, kalau masing-masing memiliki dalil, memiliki dasar dan mu'tabar, teranggap, maka ini namanya khilaf tatawu', khilaf pada perkara sunnah. Nah, masing-masing kita harus berlapang dada, tidak boleh ngotot-ngototan, tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh, ya, naam, saling mencelah. Nah, kalau ini perkaranya perkara, ya, furu', ya, perkara sunnah tatawu', ya, dengan syarat masing-masing memiliki dasar dan dasar tersebut sahih atau bisa menjadi landasan. ada di sana khilaf yang tidak bisa kita saling toleransi, saling lapang dada. Yeah. Masing-masing misalnya ada yang punya dalil, ada yang tidak punya dalil. Atau yang si A punya dalil yang kuat, mu'tabar, diterima, yang satunya lemah, do'if atau mungkin palsu atau maudu'. Maka dalam hal ini tidak boleh kita berlapang dada pada permasalahan seperti ini. Tidak boleh adanya toleransi. Adanya toleransi pada perkara-perkara yang masing-masing dari kita sama-sama memiliki dalil, dan dalil tersebut itu bisa dipakai, bisa dijadikan landasan, bisa dijadikan hujjah. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, tartilul qiraati wa tahsinus sawti biha. Pembahasan berikutnya yang diketengahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab beliau ini, tartilul qiraah, membaca Al-Quran secara tartil. Tartil maksudnya adalah ay bi tajwid, dengan tajwid ya, sesuai dengan falafatan hurufnya, sesuai dengan makhraj hurufnya. Naam. Wa tahsinus sawti biha, dan memperbagus bacaan Al-Quran. Jadi di sini ada poin, ada dua poin yang akan dibahas. Yang pertama adalah tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk membaca Al-Qur'anul Karim dengan tartil. Yang dimaksud dengan tartil ay bi tajwid, dengan tajwid sesuai dengan haknya. Ya, sesuai dengan falafatannya. Mana yang harus panjang, ya panjang. Mana yang pendek, dibaca pendek. Begitu juga sifat-sifat hurufnya. Ya, harus sesuai dengan tajwid. Kemudian pembahasan yang kedua adalah, na'am, disunnahkan untuk kita membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang bagus. Ya. Dengan bacaan yang bagus, dan bacaan yang bagus itu sangat dipengaruhi, sangat didukung dengan tajwid. Fa insyaallah semakin seorang itu tajwidnya bagus, pelafatan hurufnya bagus, fa insyaallah bacaannya semakin bagus. Ya. Kalau dia mengerti tajwid, fa insyaallah bacaannya fasih. Ya. Jadi belajar tajwid itu sangat membantu seseorang membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, serta membacanya dengan indah. Ya. Jadi penting ya bagi kita, kalau ada pelajaran Al-Qur'an, nah, di pondok misalnya, di kelas, atau kita cari guru khusus, kalau kita belum bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, nah, kita privat. Nah, atau ikuti kajian-kajian yang di situ ada pelajaran tajwid, kalau kita belum bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Nah, karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita membaca Al-Qur'an dengan tajwid ya, sesuai dengan haknya. Dan kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam kama amarahu Allah taala yurattilul qur'ana tartila la hazzan wala ajala. Dan adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beliau membaca Al-Qur'an dengan tartil. Tidak terlalu cepat dan tidak tergesa-gesa. Yang dimaksud dengan tartil telah kita sebutkan, yaitu dengan tajwid. Nah, kita membaca Al-Qur'an sesuai dengan haknya. Sesuai dengan makharijul huruf, ya, sesuai dengan ilmu tajwid. Mana yang panjang harus kita panjangkan, mana yang pendek kita pendekkan, jangan sebaliknya, yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Nah, mana yang enggak dengung didengungkan, mana yang wajib dengung tidak didengungkan. Nah, dan membaca Al-Qur'an itu juga mempelajarinya itu memiliki keutamaan yang sangat banyak. keutamaan yang melimpah, luar biasa bagi sahibul Quran. Naam, pahala yang akan dia dapatkan kalau dia mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, itu juga mempelajari hal-hal yang mendukung Al-Quran, ya, seperti ilmu alatnya. Nah, untuk mempelajari makna-makna tafsir-tafsir di dalam Al-Quran, mempelajari hukum-hukum yang ada pada Al-Quran, nah, insya Allah dia akan sangat banyak mendapatkan pahala. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan dalam banyak hadisnya. Gitu juga Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan dalam banyak ayatnya. Di antaranya adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang ta'allamal Qur'an, yang mempelajari Al-Qur'an. Mempelajari di sini luas disebutkan oleh para ulama maknanya. Mempelajari Al-Qur'an. Termasuk mempelajari Al-Qur'an adalah mempelajari tajwidnya, huruf-hurufnya. Termasuk mempelajari Al-Qur'an adalah mempelajari tafsirnya, maknanya. Bahkan termasuk mempelajari Al-Quran adalah mempelajari ilmu alat yang bisa membantu seorang mempelajari makna atau tafsir-tafsir Al-Quran, seperti bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu nahu, ilmu sorof, ya. Nah, ini juga termasuk, ya, termasuk juga mempelajari Al-Quran adalah dengan membacanya, menghafalnya, ya, mengetahui makna-maknanya, tafsir-tafsirnya. Jadi luas apa yang dimaksud dengan mempelajari Al-Quran. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Kemudian yang kedua dengan syarat wa'allamah, dan dia mengajarkan Al-Quran. Setelah dia mengetahui ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran, itu juga termasuk juga di dalamnya ilmu-ilmu hadis, maka kewajiban dia adalah mengamalkannya dan mengajarkannya. Karena seorang tak kala dia mengetahui sebuah ilmu, dituntut untuk dia mengamalkannya. Ya, dituntut dia untuk mengamalkannya. Setelah dia mengamalkannya, dia dituntut untuk mengajarkannya, mendakwahkannya kepada yang lain. Nah, dan ilmu akan menjadi berkah, menjadi berfaedah, menjadi ilmu yang nafik, bermanfaat, tatkala ilmu tersebut diamalkan. Nah, kita mendapatkan ilmu ini misalnya, ya, adab, nah, kepada orang tua misalnya. Nah, kita mendapatkan ilmu, ya, adab tentang akhlak kepada tetangga, ya. Kita mendapatkan ilmu tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat. Nah, semuanya ilmu yang ada pada agama. Ya, semampu mungkin, sekuat tenaga, semaksimal mungkin kita amalkan. Karena ilmu yang kita dapatkan itu dituntut untuk diamalkan. Di akhirat nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemana ilmu yang kita dapatkan? Ya. Nah, orang yang berilmu itu memiliki keutamaan yang besar. Seorang yang berilmu, beramal soleh, itu dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar, keutamaan yang lebih besar dibandingkan orang yang beribadah di atas kejahilan atau ikut-ikutan. Nah, orang yang berilmu itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan ahli ibadah. Nah, dibandingkan dengan orang yang beribadah sekedar ikut-ikutan. Akan tetapi konsekuensi sebaliknya itu juga lebih besar. Tatkala dia tidak mengamalkan ilmu yang dia dapatkan, maka ilmu tersebut akan menjadi bumerang. Nah, akan menjadi bumerang bagi dirinya. Dia mengetahui ilmunya, tapi dia menabraknya. Dia tahu ini haram, dia tahu ini syubhat, ya sudah banyak nasihat sampaikan kepada dirinya. Nah, ya akhi, ya fulan, ini tidak diperbolehkan, ini haram. Nah, jangan engkau lakukan hal ini, ya, wahai saudaraku, jangan engkau lakukan ini. Ini perkara subhat, perkara yang samar-samar, yang kita diperintahkan untuk menjauhinya. Lebih-lebih kalau itu sudah jelas, ya mengetahui dengan ilmunya dan sudah tegak hujah atas dirinya, ya, tetapi dengan hawa nafsunya dia masih mau menabraknya, maka orang yang seperti ini dosanya akan lebih besar, ya, dibandingkan dengan orang yang melakukan sebuah pelanggaran di atas kejahilan karena dia tidak tahu hukumnya. Nah, orang yang lebih berilmu itu lebih besar dosanya. Nah, jadi hendaklah kita berhati-hati. Kalau sudah tegak hujah atas kita, sudah banyak yang menasihati kita, ya, tapi masih saja kita langgar. Nah, dan orang yang seperti ini patut dipertanyakan, ya, imannya. Patut dipertanyakan, naam, selama ini ngaji kemana ilmunya? Diapakan ilmunya selama ini yang dia dapatkan? Apakah hanya sekedar hiasan? Naam. Apakah, ya, naam, dia lebih mendahulukan hawa nafsunya? Naam. Dihendaklah masing-masing kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semaksimal mungkin ilmu yang kita dapatkan kita amalkan. Naam, Allahu taala alam bisawab. Jadi mempelajari Al-Qur'an, begitu juga mengamalkan Al-Qur'an, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia. Dalam riwayat yang lain beliau sebutkan ikra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Nah, karena sesungguhnya Al-Qur'an nanti pada hari kiamat nanti dia akan menjadi syafi', akan menjadi penolong bagi pembacanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, naam, beliau mengatakan al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah. Seorang yang pandai membaca Al-Qur'an itu akan bersama malaikat yang mulia yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta wa 'alaihi syakun lahu ajran. Dan bagi seorang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata di dalam membacanya, maka dia akan mendapatkan dua ganjaran, ya, karena usahanya yang dia lakukan, kesungguhannya walaupun masih salah, ya, dia berusaha membaca Al-Quran, ya, dengan kemampuannya sambil dia belajar, jadi tetap memiliki keutamaan. Nah, dalam riwayat yang disebutkan, ya man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Barang siapa yang membaca satu Al-Qur'an, satu huruf dalam Al-Qur'an, dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata beliau, aku tidak mengatakan alif lam mim itu hanya satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Akan tetapi alif lam mim itu 3 huruf. Alif itu satu huruf sendiri, dibalas dengan satu kebaikan, dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Lam huruf sendiri, mim huruf sendiri. Jadi sekedar alif lam mim saja sudah banyak sekali pahala. Lebih-lebih sekian ayat, sekian surat, sekian juz yang kita baca. Jadi bersyukurlah antum ya para tulab, para penuntut ilmu, dengan mungkin sebab hidayah orang tua kalian ya, kemudian kalian dipondokkan di sini atau di tempat-tempat lain sehingga kalian menghafal Al-Quran, mempelajari hadis, walaupun mungkin kalian tidak senang, karena secara fakta kenyataan di lapangan, nah, orang-orang yang mondok di zaman ini ya, itu mayoritasnya naam karena disuruh oleh orang tuanya. Naam. Ya mungkin dia masih senang sekolah di luar, masih pengen main di luar, ya, masih pengen bebas, ya, masih pengen pacaran mungkin, ya kan? Naam. Ya. Masih pengen main internet, ya, masih pengen ke warnet, ya kan? Masih pengen motoran sana sini, ya kan? Masih pengen rambutnya gaya sana gaya sini, ya kan? Nah, ada yang mungkin pengennya berkalung, bergelang, ya, ada kan? Kemudian antum dipaksa oleh orang tua antum untuk mondok, ya. Pada hakikatnya itu adalah kebaikan dan sangat baik, ya. Pak, insya Allah nanti dengan semakinnya antum besar, dewasa, kalian akan menyadari bahwasanya orang tua antum yang mondokkan antum itu adalah orang yang sangat baik dengan antum, ya, bukan orang yang kejam dengan antum. Jangan kira naam orang tua antum memondokkan antum di sini atau di tempat lain itu orang tua antum kejam dengan antum, tidak sama sekali. Ya, jangan antum kira ya orang tua antum sudah merampas hak antum, sudah menyia-nyiakan masa kecil antum yang seharusnya antum itu banyak bermain, keliaran sana sini. Nah, tidak sama sekali ya. Nah, ya, tidak, orang tua antum itu tidaklah jahat. Dia adalah orang yang sangat baik kepada antum. Mungkin sekarang antum belum sadar, ya, tapi insya Allah ketika antum nanti sudah beranjak dewasa, mungkin nanti berkeluarga, ya, kalian akan sadar sendiri bahwasanya apa yang telah naam dilakukan oleh orang tua antum itu adalah sangat baik. Jadi sangat miris kita dan sangat sedih kita kalau misalnya ada orang yang futur, yang berhenti mondok, ya, dia tidak ingin mondok, dia pengen bebas. Nah, dia merasa orang tuanya itu tidak adil sama dia, ya, dia pengen sekolah tinggi-tinggi, nah, pengen seperti orang luar, ya, pengen kerja di sini. Nah, jangan antum kira itu enak, ya, tidak sama sekali. Cukuplah orang tua kita yang sudah masuk di sana, yang pengen keluar dari sana, yang sudah menjadi korban. Jadi orang tua kita itu sudah paham dunia luar, ya, apa yang kita lihat seperti bagus, indah di luar itu tidak sama sekali. Banyak, antum bayangkan ya, sekarang ini banyak sekali anak sekolah itu yang rusak, yang fitnah HP, ya, fitnah game, sampai-sampai sendirian masih aja dia main game, ya, temannya di mana, dia di mana main game, ya, kayak orang gila, ketawa sendiri, ya, marah sendiri, sedih sendiri, persis kayak orang gila, ya, disuruh makan nanti tahan kelaparan dia, ya, nanggung, disuruh sholat apalagi, persis orang gila, Ya, di luar sana itu banyak sekali sekarang yang terfitnah dengan HP. Maka apakah antum mau seperti itu, kembali seperti dulu? Hah? Kalau akal sehat, orang yang memiliki pemikiran yang sehat, yang masih bagus akalnya, pasti dia tidak mau. Ya. Ada lagi yang terfitnah, ya, ikut geng motor. Nah, motoran sana rame-rame. Ya, kecil kemungkinan kalau ingat sholat. Ya, kalau sudah motoran-motoran seperti itu, identiknya ya biasanya rokok, merokok dia. Nah, dan bisa-bisa jadi dia minum-minuman. Dan na'udzubillah ada juga yang sampai main narkoba. Ya. Nah, yang ujung-ujungnya dia belum bisa beli, belum bisa cari duit. Dia maling ujung-ujungnya, atau minimal ngambil duit orang tuanya, atau jual barang orang tuanya. Nah. Ya, belum lagi yang terfitnah dengan fitnah yang lain. Ya, perkelahian antar kelompok pelajar, antar geng satu, geng berikutnya. Jadi bersyukurlah antum di pondok. Enggak ada tempat yang lebih aman kecuali di pondok, ya. Jadi bersabarlah antum di sini. Pak, insyaallah dengan sendirinya nanti antum akan mendapatkan ya hikmahnya. Nah, hikmahnya itu baik. Ya, dan insyaallah antum nanti akan sangat berterima kasih kepada orang tua antum. Dan jangan antum tertarik atau terfitnah kepada saudara antum yang bekerja. Berhenti mondok kemudian bekerja. Ya. Antum lihat masyaallah sekarang si Polan, bajunya sudah bagus. Penampilannya sudah wah. Rambutnya masyaallah. Ya, punya jam tangan yang mengkilat, punya HP Android yang bagus, harganya jutaan, motornya NMAX misalnya, ya kan? Antum nggak usah ini, nggak usah apa, tertarik yang seperti itu. Itu hanya kenikmatan dunia. Pak, insya Allah, ya, kalau betul-betul ya, antum bersabar, ya, antum lebih dari itu, insya Allah. Ya, sebagian para ulama menyebutkan kalau antum mengejar akhirat betul-betul ikhlas, fa insyaallah dunia akan mengejar antum. Ya. Tapi sebaliknya kalau antum mengejar dunia, pasti akhirat tinggal. Karena dua ini tidak bisa disatukan. Ada hadis yang menyebutkan kejarlah dunia seolah-olah engkau hidup selamanya. Ya, kejarlah akhirat seolah-olah engkau akan mati besok. Ya, hadis ini hadis palsu. Dan kata para ulama, dari segi makna pula tidak bisa dikompromikan. Maknanya bertolak belakang. Ya, mustahil seorang mengejar dunia tiba-tiba ingat akhirat. Langsung ingat akhirat dia. Mustahil. Kalau dia sudah mengejar dunia, dunia terus yang dia akan kejar. Dia dapat satu lembah, lembah berikutnya dia ingin punyai, ingin dapatkan. Itu juga lembah berikutnya. Nah, ya, ini kenyataannya. Nah, orang yang sudah terfitnah dengan dunia sangat sulit untuk dia kembali, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kecuali orang-orang yang itu ada benteng agama. Ya, dia bekerja, dia kaya, dia tahu yang apa dia harus lakukan. Bukan berarti tidak boleh kaya, tidak sama sekali. Banyak para ulama yang kaya. Bahkan dahulu banyak para ulama, kalau sekelas sekarang ini sebagai eksportir, importir. Ya. Ada di antara para ulama yang hidup di zaman dahulu, tinggal di Mekah, dia memasukkan barang-barang yang sangat banyak ke negeri Mekah. sampai-sampai ditanya oleh ulama yang lain, karena dia ulama besar. Nah, kenapa dia melakukan hal tersebut? Padahal dia orang seorang ulama, tapi beliau memiliki niat yang mulia. Tak kala beliau ditanya kenapa beliau sangat gencar memasukkan barang yang sangat banyak ke negeri Mekah, kalau sekarang mungkin sekelas eksportir atau importir. Nah, ya beliau sebutkan yang pertama adalah untuk menjaga diriku agar aku tidak meminta-minta. Karena dengan kita bekerja, minimalnya kita menjaga muru'ah kita, ya, menjaga harga diri kita, ya, agar kita tidak meminta-minta. Dan yang kedua beliau sebutkan tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk membantu kaum muslimin. Nah, ya, jadi seorang bekerja kemudian kaya bukan sesuatu yang dilarang, tidak sama sekali, asal dia banyak bersyukur, ya, dia tahu tidak terfitnah dengan harta, pas waktunya sholat dia sholat, pas taklim dia taklim. Nah, yang orang yang terfitnah dengan harta ini, nah, dia tidak tahu, ya, apa yang harus dilakukan dengan harta, dia poya-poya dengan harta, tidak ingat sholat, pas azan tidak sholat, ya, alasannya nanggung terus, ya, 5 menit lagi, 10 menit lagi sampai habis waktunya. Orang yang seperti ini terfitnah dengan dunia. Nah, ya, jadi jangan antum terfitnah dengan saudara antum yang memilih untuk berhenti mondok, kemudian lebih memilih dunia luar. Nah, belumlah sukses dan sudah kita dapati di depan mata kita sendiri, ya, belumlah sukses tapi penampilan sudah hancur. Na'udzubillah, sedih kita melihatnya, ya, orang yang sukses saja terfitnah saja, tercela. Ini belumlah sukses dia memilih keluar mondok, milih bekerja di luar, belumlah dapat dunia tapi penampilannya sudah amburadul, sudah acak-acakan. Yang tadinya di pondok memakai pakaian di atas mata kaki, ketika di luar belumlah sukses, belum dapat motor, belum dapat mobil, belum dapat HP yang bagus, ya, kalaupun sukses juga tercela. Ini lebih parah ini, ya, belum sukses tapi masya Allah penampilannya sudah bukan lagi seperti salafiyin, ya, celananya sudah ketat, sudah di bawah mata kaki, rambutnya sudah digunting separuh-separuh tidak, ya, masya Allah, belum lagi bahasanya, omongannya, ya, sudah bahasa luar, ya, teman-temannya, subhanallah, ya, kasihan kita. Nah, kalau kita masih bisa menasihati orang yang seperti ini, terlebih itu anak kita sendiri, ya, harus kita tarik semaksimal mungkin. Kalau itu anak kita, kita nanti akan ditanya di hari kiamat, ya. Kalau itu adik kita, saudara kita, sepupu kita, ya, kita nanti akan ditanya di hari kiamat. Terlebih kita mampu untuk menariknya, ya. Nah, jadi banyaklah bersabar antum di sini, walaupun mungkin makan seadanya, ya. Nah, berbeda dengan orang yang kerja di luar, mungkin makannya enak, ya kan? Nah, antum bersabar di sini, ya. Karena yang ingin antum dapatkan adalah perkara yang sangat besar, ya, perkara yang sangat besar, yang nanti menentukan dunia antum dan lebih-lebih akhirat antum, lebih-lebih di alam kubur. Nah, ketika kita meninggal, ya, di alam barzakh, harta itu tidak akan kita bawa, ya, rumah, tingkat, kendaraan bagus, uang yang melimpah, istri yang cantik, ladang yang banyak, ya, itu semua tidak bisa kita bawa. Ya, pas qadarullah besok kita meninggal, apa yang kita bawa? Nah, uang yang ada di rumah, kendaraan yang bagus, ya, terlebih di zaman wabah ini, ya, kadang kita dengar ada orang tiba-tiba meninggal sesak napas. Nah, ya alhamdulillah kalau dia orangnya soleh, nah orangnya baik, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia punya amalan soleh. Ya, bagaimana kalau misalnya tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nah amalannya tidak ada, dia sibuk dunia, nah sholat saja jarang, jangankan mau ta'lim. Ya, orang yang seperti ini apa yang mau dibawa di alam kubur? Nah, jadi mungkin yang bisa kita bahas pada pertemuan malam ini karena sudah masuk waktu isya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.